Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua, dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-22, Ad-Darsu Tsani wal Isrun. Kemudian nanti dilanjutkan Darsu Tsalits wal Isrun, karena pelajaran 22 ini pendek ya. Ad-Darsu Tsani wal Isrun, pelajaran yang ke-22. Halatul mudhari'i ats-tsalats. Keadaan-keadaan halat, keadaan-keadaan al-mudhari'i fil mudhari' ats-tsalats. Keadaan-keadaan fil mudhari' ada 3. Salat, yaitu keadaan fil mudhari' ada 3, yaitu mudhari' marfu, keadaan fil mudhari' yang marfu, mudhari' mansub, keadaan fil mudhari' yang mansub, al-mudhari' majzum, keadaan fil mudhari' yang majzum. Ada 3 keadaan. Nah, ini sebenarnya ringkasan dari apa yang telah dipelajari pada pelajaran sebelumnya. Contoh mudhari' marfu, hamidun yadhabu. Ini alamat rofaknya adalah dhommah. Ketika dimansubkan, mudhari mansub yang sebelah kirinya dikasih lan, berubah harokatnya, lan yazhaba, berubah jadi fathah. Berarti mansubnya dengan fathah tandanya. Kemudian ketika mudhari majzum, keadaan yang ketiga, mudhari majzum dimasukin lam, jadi lam yazhab, lam yazhab. Berarti mudhari marfu yazhabu tandanya adalah dhommah, mudhari mansub lan yazhaba tandanya adalah fathah, mudhari majzum dimasuki lam tandanya adalah sukun, lam yazhab. Kemudian at-tullabu yazhabuna, ini keadaan berikutnya untuk jamak. Kalau hamidun yazhabu satu orang laki-laki, sekarang kalau jamak laki-laki at-tullabu yazhabuna, nah, tandanya adanya nun. Mudhari mansub lam yadhabu, lan yadhabu, dihilangkan nunnya dan diganti dengan alif yang namanya alif fariqah, hukumnya wajib. Dihilangkan nunnya kemudian diganti alif namanya alif fariqah untuk membedakan antara waw harfu illah dengan waw yang merupakan waw jamaah. Nah, ini wawnya waw jamaah. Lam yadhabu, lam yadhabu. Nah, ini dimasukkan lam, hilang nunnya, lam yadhabu. Aminah tadhabu, dalam keadaan perempuan satu orang dengan domah tanda rofaknya. Dalam keadaan mansubnya lan tadhaba, yaitu dengan difathahkan. Dalam keadaan jazm lam tadhab, tandanya sukun. Kemudian yang keempat, perempuan jamak, at-talibatu yadhabna, at-talibatu yadhabna. Ini perempuan jamak. Nah, yang ini mabni, beda dengan yang sebelumnya. Ini mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah, nun inah. Ketika dimasukin lan, lan yadhabna, mabni ala sukun. Dimasukin lam juga sama, lam yadhabna. Nah, ini bedanya dengan yang 3 sebelumnya, dia mu'rob. Tapi kalau ini bersambung dengan nun niswah, maka dia mabni. Yadhabna mabni ala sukun. Di 3 keadaan, dalam keadaan marfu mabni ala sukun, dalam keadaan mansub mabni ala sukun, dalam keadaan majzum mabni ala sukun. Kemudian anta untuk satu orang, anta tazhabu, dalam keadaan mudhari mansubnya lan tazhaba. Kemudian dalam keadaan mudhari majzumnya lam tazhab, dalam keadaan sukun. Antum tazhabuna, ketika dimasuk dalam keadaan mansub lan tazhabu, ketika dalam keadaan majzum lam tazhabu dengan dihilangkan nunnya. Anti tazhabina, dalam keadaan mansub dihilangkan nunnya, lan tazhabi. Dan situ ada ya, namanya yaul mukhotobah untuk menunjukkan perempuan satu orang. Lam tazhabi, lam tazhabi, dihilangkan nunnya juga. Kemudian antunna tazhabna, antunna tazhabna. Kemudian antunna ini mabni di atas sukun, sama seperti yadhabna. Dalam keadaan mudhari mansubnya tetap mabni lan tadhabna. Dalam keadaan jazmnya tetap mabni lan tadhabna. Kemudian ana azhabu. Dimasukin lan azhaba. Dimasukin lam azhab sukun. Nahnu nadhabu. Dimasukin lan nadhaba. Dimasukin lam nadhab. Yang kulasanya sudah disinggung bahwa fi'il mudhari ada tiga keadaan. Ada fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun rafa, ada fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun niswa, ada fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan nun rafa dan tidak diakhiri dengan nun niswa. Nah, ada tiga keadaan, sudah lewat juga. Ada yang akhirnya nun rafa. Maka alamat rofa dan nasabnya apa? Hilangnya nun. Nasabnya hadfun nun. Jazmnya hadfun nun. Dihilangkan nun. Jadi lam yadhabu bisa kasur lan, kasih lan. Lan yadhabu. Hilang nunnya. Masih ke lam juga sama, lam yadhabu. Kenapa hilang nunnya? Karena dia diakhiri nun rofa. Ada juga yang akhirnya nun inah, nun niswa. Maka ini mabni ala sukun. Nah, mabni ala sukun. Tadi yadhabna. Dimasukin lan juga sama, lan yadhabna, enggak berubah. Dimasukin lam juga sama, lam yadhabna, karena dia mabni ala sukun, karena diakhiri nun niswah. Nah, yang terakhir, yang laisa, yang bukan, laisa, yang bukan, akhiruhu nun rofa, dan juga laisa akhiruhu nun inah, nun niswah. Maka ini dalam keadaan nasab dia dengan fathah. Nah, itu dia sahabat. Dalam keadaan jazm dia dengan sukun. Sukun lam. Ya. Nah, kalau antum masih ingat kaidah ini akan mudah untuk menjawab. Nah, seperti contoh kalimat Hamidun yadhabu. Hamidun yadhabu ini di akhirnya enggak ada nun rofa, enggak ada nun niswah. Maka alamat nasabnya dengan fathah lan yadhaba. Mudhorinya dengan sukun lan yadhab. Mudhori majzumnya dengan sukun. Yadhabuna. Nah, masuk ke jenis apa yadhabuna? Ada nun rofa-nya. Mansubnya dengan apa? Dihilangkan nunnya. Berarti lan yadhabu. Lam yadhabu dengan mansub dan jazmnya dengan dihilangkan nunnya. Aminatan habu ini enggak ada nun niswa, enggak ada nun rofa. Maka dengan fathah jazmnya lan tadhaba, lam tadhab. Talibat yadhabna. Nah, yadhabna ini dalam keadaan bersambung nun niswa. Berarti dia mabni. Nasabnya pun lam yadhabna mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Jazmnya pun lam yadhabna mabni di sukun fi mahali jazmin. Nah, jadi kaidahnya gitu. Lihat akhirnya dulu sehingga bisa dikiaskan dengan fiil yang lain. Misalkan ada fiil yajlisuna. Yajlisuna. Nah, dimasuki lan. Nah, ini masuk fiil jenis apa? Ya, al-akadnan. Lam yajlisu. Kenapa? Karena diakhiri dengan nun rofa. Nun yang merupakan nun rofa. Maka dia dihilangkan. Lam yajlisu. Dan jangan lupa ditambahin alif di sini. Nah, misalnya ada kalimat lagi. Yajlisna. Nah, dimasukin lam. Nah, bagaimana bacanya ini? Alah iman. Nunnya nun niswah. Lam yajlisna. Tetap mabni. Nah, kaidahnya. Demikian ada kalimat yajlisu. Nah, ya, dimasuki lam. Nah, dimasuki lam. maka baca bagaimana? Ya, alah Abu Fauzan. Lam yajlis. Nah, sukun karena dia enggak diakhiri nun rafa, enggak diakhiri nun niswah. Nah, ini. Nah, ini sudah lewat dari murojah yang kemarin. Sekarang kita masuk ke ad-darsu salis wal isrun. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Ini murojaah ringkasan dari apa yang sebelumnya disampaikan. Iya, nunnya tetap kalau rofa. Ini kan nasab dan jazmnya aja. Tapi kalau gak ada yang tanyakan, kita masuk ad-darsu salis wal isrun. Karena pelajaran 22 ini ringkasan dari pelajaran 21 yang sudah dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Ad-darsu salis wal isrun, pelajaran yang ke-23. Nah, seperti biasa, ini terdapat percakapan. Nanti ana bagian yang atas ana, kemudian bagian keduanya para ikhwah latihan membaca ya. Ainal mudarrisuna la dakhulul fusula walahum fi ghurfatil mudarrisin. Ya, tafadhol Adnan bagaimana? Bareng-bareng azunnu. Fijtima'in. Ara'aital mudarrisinal aljudud. Ya. Nah, ainal mudarrisun, di mana para guru? Mudarrisun, di mana para guru? La dakhulu al-fusul walahum fi ghurfatil mudarrisin. Mereka tidak masuk ke dalam kelas. La dakhulu, la tidak, dakhulu, mereka tidak masuk ke dalam kelas-kelas. Walahum fi ghurfatil mudarrisin, dan mereka tidak ada di ruangan guru. Ghurfatil mudarrisin, ruangan para guru. Kemudian Adnan menjawab, azunnu annahum fi istima. Saya menduga bahwasanya mereka istima dalam keadaan rapat. Istima itu suatu perkumpulan rapat. Saya menduga mereka sedang dalam keadaan rapat. Ara'aital mudarrisin aljudud, apakah engkau melihat guru-guru yang baru? Kemudian Ja'far mengatakan, aja'a mudarrisuna jududun. Ya, bagaimana jawabannya? Tafadhalu. Dari sini judud ra'aita ahadahum fil maktabah qabla qalil ismuhul Husain ibnul Hasan. Taib. Kemudian Ja'far aja'a mudarrisuna jududun, apakah telah datang para guru baru? Jadidun mufrad jamaknya jududun. Para guru-guru baru. Na'am. Nah, ini huruf jawab. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Naam, telah datang 5 guru baru. Khamsatu mudarrisina jududin. 5 guru baru. Ra'aitu ahadahum fil maktabah. Saya melihat salah seorang mereka, salah satu dari mereka di perpustakaan. Nah, kalau maktab tanpa tamar butoh itu kantor ya. Kalau maktabah ada tamar butoh perpustakaan. Qobla qolil yaitu berapa waktu yang lalu. Berapa saat yang lalu qobla qolil. Ismuhul Husain ibnul Hasan. Namanya lah Al Husain ibnul Hasan. Yang salah satu nama dari mudaris yang baru. Yadkhulu ahadul mudarisin, kemudian masuk salah seorang dari mudarisin. Kemudian mengucapkan salam mudaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhalu. Ya, Ustaz. Nah. Kemudian mudaris mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dan barokahnya tercurahkan kepada kalian. Kemudian dijawab oleh tulab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semoga keselamatan, rahmat Allah dan barokahnya tercurahkan pada kalian. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan, ya, selamat datang, selamat berjumpa, selamat bertemu. Nah, ini kata sambutan biasa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, selamat berjumpa, selamat bertemu wahai ustaz. Kemudian mudaris mengatakan, asykurukum ya ikhwan, kam taliban fi faslikum hadza. Bagaimana jawaban Umar? Nah, asykurukum, saya berterima kasih pada kalian ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku. Kam taliban, berapa pelajar fi faslikum, di kelas kalian hadza, fi faslikum hadza, di kelas kalian ini. Maka dijawab oleh Umar, fihi salatuna taliban, di dalamnya ada 30 pelajar. Salatuna 30 pelajar. Salatuna taliban. Kemudian mudaris mengatakan, walakinnani aro khomsatan wa ishrina taliban faqat. Fa ainal akhurun? Umar, bagaimana jawaban Umar? Mudaris mengatakan, walakinnani, akan tetapi aku aro melihat khomsatan wa isrina taliban faqat, melihat 25 pelajar saja. Nah, faqat 25 pelajar saja. Faqat dengan terimaan saja. Fa ainal akhurun, di mana yang lain? Ya, di mana pelajar-pelajar yang lain? Maka Umar mengatakan, hum ghaibunal yaum, mereka tidak hadir hari ini. Kemudian mudaris mengatakan, ayya kitabin taqra'una. Ya, bagaimana jawaban Adnan? Nah, ayya kitabin taqra'una, kitab apa yang kalian baca? Ayya kitabin taqra'una, kitab apa yang kalian baca? Maka Adnan menjawab, naqra'u hadzal kitab, saya membaca kitab ini, ismuhu qisasun nabiyyin, namanya adalah kisah-kisah, kitab kisah-kisah para nabi. Ini nama kitabnya, Qisasun Nabiyyin. Al-Mudarris, liman huwa? Ya, bagaimana Adnan? Huwa Fadilatul Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Nah, kemudian liman huwa, milik siapa? Dia adalah milik Fadilatul Syekh Abil Hasan An-Nadawi. An-Nadawi, Abul Hasan An-Nadawi. Milik Fadilatul Syekh Abi Hasan An-Nadawi. Kemudian mudaris, kam shofhatan qara'tum fihi? Nah, Ja'far, bagaimana jawabannya? Kok? Nah, berapa halaman? Shofhah itu halaman ya. Berapa halaman yang telah kalian baca di dalamnya? Qara'na, kata Ja'far, qara'na salasan wa khamsina shofhah. Kami membaca 53 halaman. Al-kitabu fihi tis'una shofhah. Kitab itu ada 90 halaman. Ya, itu kitab di dalamnya terdapat 90 halaman. Qara'ta minha salasan wa khamsina shofhah. Kami telah membaca darinya 53 halaman. Fa baqiya sab'un wa salasuna shofhah. Maka tersisa sab'un wa salasuna, 37 shofhah halaman. Harun, bagaimana jawaban Harun? Nah, ma ajmala hakibataka ya ustaz, alangkah bagusnya tasmu wahai ustaz, bikamis taraitaha, dengan harga berapa kamu membelinya? Kemudian mudaris mengatakan, istaraituha bitamanina rialan, saya membelinya dengan harga 80 rial. Hashim, apa yang disebutkan Hashim ya, tafadhalu. Anas taraitu aiku mislaha bisa bi'ina rialan. Anas taraitu, saya membelinya mislaha, yang semisalnya bisa bi'ina rialan, dengan harga 70 rial. Kemudian Umar, Amr, kemudian Amr, ada wawunya itu Amr. Anas taraitu hakibatan asgoro minha bisitina rialan, saya membeli tas yang lebih kecil darinya dengan harga 60 rial. Nah, ini kita telah baca nas dar salis wal isrun, dan juga para ikhwah juga tadi sudah baca, dan penting sekali untuk melatih banyak membaca supaya terbiasa di dalam membaca nas-nas bahasa Arab. Setelah sudah lewat, sekarang masuk ke latihan. Nah, untuk mengetes pemahaman para ikhwah tentang nas yang tadi dibaca. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Kam mudarrisan jadi dan jaa, ya terangkan dari alaqah iman. Nah, jaa khamsatu mudarisin jududin. Datang lima guru baru. Khamsatu mudarisin jududin. Nomor dua, kam talibah wajadal mudaris fil fasl. Ya, ada Adnan. Belum ketemu? Ya, sampingnya. Ya, Abu Ghazali. Nah, wajada fihi khamsata wa isrina taliban faqat. Mendapatkan hanya 25 santri saja. Khamsatan wa isrina taliban faqat. Nomor 3, limanil kitab kisasun nabiyyin. Ya. Penulisnya siapa? Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Nah. Abul Hasan Rifadilah Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Kemudian kam shofhatan fihi, berapa halaman di dalam kitab Kisahun Nabiyyin? Ya. Pak Herman, betul. Jumlah seluruhnya berapa halaman? Ya. Abu Saiful, ya silakan. Ya, udah ketemu? Itu yang udah dibaca, jumlah seluruhnya. Tis'una shofhatan. Kam shofhatan fihi, ada berapa halaman di dalamnya? Nah, Alkitab fihi tis'una shofhatan. Ada 90 halaman. Nah, baru pertanyaan berikutnya. Kam shofhatan qira'atul lab. Nah, baru berapa halaman yang sudah dibaca? Nah, jawabannya tadi Abu Saiful, salasan wa khamsina shofhatan. Sehingga memahami pertanyaan dulu, nah, nanti insyaallah bisa. Jadi yang pertanyaan ini berapa halaman semuanya? Tis'una shofhah. Yang kedua baru, yang baru dibaca adalah salasan wa khamsina shofhah. Nomor 6 terakhir, bikamistara al-mudaris al-haqibah. Ya, Pak Haji, tafadhol. Istaroha bisamanina rialan. Istaroha bisamanina rialan. Ya, ini membeli dengan harga 80 rial. Iqra'ul al-amsilah atiyah li jam'il mudzakkar salim. Bacalah contoh-contoh berikut ini untuk jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim ya. Jamak ada 3 macam kan. Ada yang masih ingat jamak apa saja? Ya, mudzakkar salim, muannats salim, sama jamak taksir. Nah, kalau jamak mudzakkar salim ini khusus untuk laki-laki mudzakkar. Nah, contohnya al-mudarrisuna fil fusul, para guru-guru itu di dalam kelas. Nah, jamaknya adalah al-mudarrisun. Faedahnya kalau dalam keadaan rofa ditambah waw dan nun, mudaris jadi mudarrisuna. Ainal muhandisuna, nah, ini juga sama, muhandisuna di mana para insinyur. Muhandisuna ini jamak mudzakkar salim. Haula tullab mustahiduna. Haula tullabun mustahiduna. Jamak mudzakkar salimnya mana nih? Haula tullab mustahiduna. Mustahiduna. Tullab jamak apa? Jamak taksir. Nah, mereka para pelajar yang rajin. Aina Ahmad wa Abbas wa Yasir hum ghaibuna mundu usbu'ain. Mundu usbu'ain. Mana jamak mudzakkar salimnya? Ghaibuna. Di mana Ahmad, Abbas dan Yasir, mereka ghaibuna, tidak hadir mundu usbu'ain, sejak dua minggu. Ya'budul muslimuna Allah. Nah, jamak mudzakkar salimnya jelas al-muslimuna. Haulai tullab hunudun. Mereka adalah para pelajar hunudun. Dari India, hunud. Wa ulaika pakistaniyun, dan mereka para pelajar dari Pakistan. Ada dari hunud, dari India, dan mereka itu ulaika, mereka itu dari pakistaniyun, dari Pakistan. Jadi cara membuatnya gampang, tinggal tambahin waw dan nun. Jadi muslim, contoh misalnya mudaris, mudarrisuna. Nah, ini tambah. mudaris, mudarisuna. Mudarisun satu. Mudarisuna tambah. Dari kata mudaris ditambah waw dan ditambah nun. Wawnya ini namanya alamatu rafa, tanda rafa-nya. Nunnya namanya iwadun anis tanwin. Ini. Ini tambah waw, wawnya alamat rafa mudarrisuna dan tambah nun. Nunnya adalah nun iwadun anit tanwin, pengganti tanwin. Aslinya adalah mudarrisun. Ada tanwinnya. Ketika dijamakkan mudarrisuna, tanwinnya mana? Diganti nun. Diganti nun. Makanya nun pengganti dari tanwin. Tanwin yang apa? Tanwin pada mufrad. Mudarrisun, mudarrisuna. Nah, sehingga jangan ketukar. Ada yadhabuna, ada mudarrisuna. Kalau yadhabuna, tanda rofaknya adalah nun. Ini alamat rofak. Kalau mudarrisuna, tanda rofaknya adalah waw. Sehingga mirip ya. Kebanyakan para ikhwah ketukar-tukar yadhabuna dengan mudarrisuna. Sama-sama diakhiri waw dan nun. Kalau yadhabuna ini fi'il. Wawnya waw apa? Waw jama'ah. Nunnya tanda rofak. Kalau mudarrisuna sama-sama diakhiri waw dan nun. Wawnya waw alamat rofa, nunnya iwadun anit tanwin. Nah ini sehingga walaupun mirip diakhiri waw dan nun, yadhabuna dengan mudarrisuna tetapi beda. Kalau yadhabuna dia fi'il, kalau mudarrisuna dia adalah isim jamak mudzakkar salim. Nah, ijma'il asma'il atiyah jam'a mudzakkarin saliman. Jam'a mudzakkarin karena mudhof ilaih. Jam'a mudhof mudzakkarin mudhof ilaih. Saliman halnya. Mudaris sama mudarisuna. Muhandisun ya bagaimana? Jamaknya muhandisuna. Muslimun muslimuna. Kafirun kafiruna. Ghaibun mustahidun. Mukminun salihun. Nah iya gampang tambahin waw dan nun. Iqra mayali. Bacalah yang berikut ini. Nah, kemudian yang diikutkan juga dengan jamak mudzakkar salim namanya mulhaq adalah bilangan puluhan. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini juga sama mulhaq. Bentukannya seperti jamak mudzakkar salim. Makanya namanya mulhaq diikutkan. Contoh 20 isruna taliban. Baik itu jumlahnya atau ma'dudnya laki-laki atau perempuan sama. Isruna toliban atau tolibatan. 30 salasuna toliban atau tolibatan. Enggak salasunatun enggak. Tetap dia enggak dikasih tamar butoh. Karena dia nunnya adalah nun iwan. 40 arbauna toliban atau tolibatan. 50 khamsuna toliban atau tolibatan. 60 situna toliban atau tolibatan. 70 sabuuna toliban atau tolibatan. 80 samanuna toliban atau tolibatan. 90 tisuna toliban tolibatan. Dan kaidahnya dalam masalah puluhan ini, ma'dudnya yang dihitungnya harus mufrad. Nah, 20 toliban mufrad. Enggak dijamak salah. Isruna tulab salah. Tapi dia nangkana mufrad. Isruna. Kaidahnya dia nangkana mufrad. Kalau ada pertanyaan, bukannya 20 itu kan jamak. Harusnya tulab. Nah, enggak. Kaidahnya kalau dalam bahasa Arab, kalau angka puluhan, kata setelahnya, dia tetap tunggal. Salah apabila isruna tulab. Enggak dijamakkan. Tetap dalam keadaan mufrad. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, dalam keadaan mansub. Nah, mufrad dan mansub. Dan mansub. Dengan fathah. Dengan salah sunnah 30. Bahasanya apa? Toliban, tolibun, tolibin. Toliban. Wajib. Mansub dengan fathah. Wajib. Di Eropnya sebagai apa? Sebagai apa? Tidak. Sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz. Nanti ada pembahasan at-tamyiz dalam pembahasan nahu. Nah, jadi enggak. Kalau untuk baca kitab, isruna toliban jelas. Isruna waladan. Isruna kitaban. Dan sehingga kaidahnya mufrad dan mansub. Nanti ini ada dalam masalah adat ma'dud pada halaman berikutnya. Ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Al-marfu dakhalal mudaris. Mudarisu dengan dhamma. Sa'altul mudarisa dengan fathah. Qultu lil mudarisi dengan kasrah. Ini dalam keadaan majrur. Sekarang dalam keadaan jamaknya. Dakhala al-mudarisuna. Ini dalam keadaan marfu dengan waw. Sa'altu mudarisina dalam keadaan mansub dia dengan ya. Qultu lil mudarisina. Ini juga sama dalam keadaan majrur dengan ya. Jadi ada tiga keadaan ya. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar. Rafa dengan waw. Dengan waw. Di waw. Mudarisuna. Nasab dengan ya. Mudarisina. Jar dengan ya. Sama. Jadi nasab dengan jar itu sama dengan ya. Sehingga jangan bingung kapan dibaca mudarisuna, kapan dibaca mudarisina, ya tergantung keadaan. Kalau dia dalam keadaan rofa ya mudarisuna dengan waw. Tapi kalau dengan nasab mudarisina dengan ya. Kalau jar mudarisina dengan ya juga. Nah, untuk memperjelas dengan latihan ya. Di sini latihan sebutkan. Akmilil jumalil atiyah bidu'adil kalimat allati bainal qausain fil amakinil khaliyah. Misal sa'altu, nah mudarisuna itu dirubah ada dalam keadaan nasab sa'altul mudarisina. Nomor satu ya. Ya tadi alas belajis. Yuhibbul mudaris tulab, nah mustahidunya diganti jadi mustahidina. Dia dalam keadaan nasab ya. Ra'aitu titik-titik taliban salatun. Nah, dirubah ya alas iman. Nah, dirubah dalam keadaan nasab. Dengan ya. Nah, salasina taliban. Ra'aitu salasina taliban. Semuanya dirubah dari waw ke ya. Yuhibbullah. Ya, bagaimana? Muslimina. Nah, Allah mencintai kaum muslimin. Nomor 4. Qara'tu titik-titik safhatan. Khamsina safhatan. Sa'altu muhandisina. Nah, muhandisina diganti dengan waw. Ta'amalil misal summa adifil kalimatil atiyah ilal kalimatil lati baina qausain. Perhatikan contoh, kemudian sandarkan kalimat dua ini kepada kalimat yang ada dalam kurung. Berarti dia dalam keadaan jar ya, mudhof ilaih. Abnaul mudarris. Abnaul mudarrisina. Buyut al-muhandisun. Dirubah. Ya bagaimana, Pak Haji? Muhandisina. Sayarot mudarrisun. Yang benar? Ya, Abu Saiful. Mudarrisina. Amir mu'minuna. Yang benarnya bagaimana? Amirul mu'minina. Imam ya, Abu Ja'far. Imamul muslimina. Dakakin ya Abu Usaimah. Bakolina dalam keadaan jar ya. Bakolina. Din ya. Ya belajar. Din kafirina. Nah ini tentang pembahasan yang terlewat. Dan perlu ketahui nun pada tadi ini bisa hilang. Nunnya bisa dihilangkan. Kapan nun pada jamak mudzakkar salim dihilangkan? Kan ada nun ya. Mudarisuna. Nun ini bisa hilang. Kapan bisa hilang? Ya, masih ingat? Kapan nun iwat bisa dihilangkan? Kalau dalam keadaan ya? Dalam keadaan diidofahkan. Nah, diidofahkan. Mudarisun. Tambah al-ma'had. Maka nunnya dihilangkan. Dari sunnah ma'had. Kenapa ketika dalam keadaan idofah dihilangkan? Nah, pertanyaan kedua. Tadi kan mudarisu al-ma'had. Dihilangkan nunnya ketika diidofahkan. Ini mudhof Ini mudhaf ilaih. Nunnya dihilangkan. Kenapa ketika diidhofahkan nunnya dihilangkan? Nah, alasannya kenapa? Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup. Nanti sisa-sisanya akan dilanjutkan pada pertemuan akan datang. Kenapa alasannya? Ini enggak ada tanwinnya, mudarisun. Ya. Nah, karena ini kedudukannya nun tadi kan pengganti dari tanwin. Sehingga harus enggak boleh ada tanwin atau enggak boleh ada pengganti tanwin. Makanya nunnya dibuang. Kenapa? Karena dia ada kiwat pengganti tanwin. Sedangkan mudhof tidak boleh bertanwin atau enggak boleh ada sesuatu yang berkaitan dengan tanwin sehingga dihilangkan. Mudarisu al-ma'had. Nah, ini tentang jamak mudzakkar salim. Insyaallah bagi PR-nya cari di Al-Qur'an jamak mudzakkar salim. Wah, banyak. Idza ja'al munafiquna. Nah, dapat satu jamak mudzakkar salim. Enggak cari PR, cari para ikhwah untuk mencari contoh jamak mudzakkar salim di dalam Al-Qur'an. Kalau dapat 5, alhamdulillah. Kalau dapat 10, masyaallah luar biasa. Berarti dia bisa menyebutkan contoh-contohnya. Baik, mungkin sampai sini aja. Insyaallah latihan 8 sampai dengan terakhir pada pertemuan akan datang. Baik, mungkin sampai sini aja. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.